إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله وأطيعوه بتقوله kepada الله سبحانه وتعالى dan taatlah kepada الله سبحانه وتعالى اتقوا الله حق التقوى bertakwalah kepada الله dengan sebenar-benarnya takwa في كل وقت وفي كل مكان di setiap waktu dan di setiap tempat di mana saja kita berada. Karena sesungguhnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebaik-baik bekal. Dan secara khusus ibadah Allah hendaknya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala fi hadhil ayyam di hari-hari ini di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang utama, bahkan telah datang dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya 10 hari pertama ini merupakan afdalu ayami dunia, sebaik-baik hari dunia. Dalam setahun ada 360 hari, di antara 360 hari itu ada 10 hari yang merupakan hari yang paling utama, lebih utama daripada 350 hari lainnya. Ibadallah telah datang dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama ini. Di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna habu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang di mana amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama ini. Para sahabat bertanya, "Wal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Tidak pula jihad fi sabilillah?" Qala, "Wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika syai'." Tidak pula jihad fi sabilillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya kemudian dia tidak kembali dengan itu sedikit pun. Ini menunjukkan kepada kita ibadallah keutamaan yang besar 10 hari pertama ini. Dan sebagiannya memiliki keutamaan dari yang lainnya. Yakni sebagian dari 10 hari pertama ini memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lainnya. Di antaranya adalah Yaumu Arafah wa Yaumun Nahr, hari Arafah dan hari penyembelihan, hari raya kurban. Ibadallah, kita akan menyebutkan beberapa di antara keutamaan hari Arafah dengan harapan dengan mengetahuinya kita akan mengetahui kedudukan hari Arafah sehingga mengagungkannya karena dia termasuk di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala maka itu termasuk di antara ketakwaan hati, dan juga dengan harapan kita bisa mendapatkan keutamaannya. Ibadallah, hari Arafah merupakan salah satu hari di antara hari-hari al-ashur al-muharramah, salah satu di antara hari-hari bulan-bulan hurum yang Allah Subhanahu wa taala secara khusus dalam Al-Qur'an melarang melakukan kezaliman di dalamnya. Minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dan di antara maknanya adalah bahwasanya kemaksiatan dan kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan hurum, termasuk di antaranya adalah hari Arafah, dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang dilakukan di selainnya. Dan juga hari Arafah merupakan salah satu di antara hari-hari yang al-mufaddalah, hari-hari yang diutamakan sebagaimana telah kita dengar di atas. Dia adalah salah satu di antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang kata Nabi alaihi salatu wasalam merupakan afdalu ayami dunia, sebaik-baik, seutama-utama hari di dunia. Ibadallah, hari Arafah merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam dan mencukupkan nikmatnya kepada umat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan untuk kalian nikmatku, dan telah aku ridai Islam itu menjadi agama bagi kalian. Ja'a rajulun yahudi ila Umar radhiyallahu anhu. Datang seorang Yahudi kepada Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha." Salah satu ayat di antara kitab kalian yang kalian baca, "Law 'alaina ma'syara al-yahud nazalat lattakhadna dzalikal yawma 'ida." Kalau seandainya ayat tersebut turun di tengah-tengah kami orang-orang Yahudi, kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari Id, hari raya. Kata Umar radhiyallahu anhu, "Demi Allah, kami telah mengetahui kapan ayat tersebut turun dan di mana Nabi alaihi salatu wasallam berada ketika ayat tersebut turun." Ayat tersebut turun di hari Arafah ketika Nabi alaihi salatu wasallam wukuf di Arafah pada hari Jumat. Na'am ibadallah, hari Arafah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya dalam Al-Qur'an menunjukkan tentang keutamaan dan keagungannya. Wa syahidi wa masyhud, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang ayat ini, wasyahidu yaumul jum'ah, wasyahid, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wasyahid yaitu hari Jumat, wa masyhud yaitu hari Arafah, wal ma'ut yaitu hari kiamat. Hari Arafah merupakan salah satu di antara al-ayyamul ma'lumat al-madhkuratu fi kitabillah taala, salah satu di antara ayyamul ma'lumat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka, wa yadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang ma'lum, di antaranya adalah hari Arafah. Dan disyariatkan bagi kita kaum muslimin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir, dengan jenis takbir al-muqayyad yang dimulai dari fajar hari Arafah sampai asar, hari terakhir dari ayyamut tasyriq. disunnahkan bagi kita untuk berzikir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takbir al-muqayyad. Kemudian keutamaan yang lain yang dimiliki oleh hari Arafah, hari Arafah merupakan salah satu di antara hari Id. Hari Arafah dianggap sebagai hari Id, sebagaimana dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Yaumu Arafah wa yaumun nahri wa ayyamu tasyriq, iduna ahlul Islam." Hari Arafah dan hari penyembelihan serta hari-hari tasyriq merupakan hari raya kita ahlul Islam, hari raya kita umat Islam. Ibadallah, hari Arafah merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan ahlul mauqif, orang-orang yang melakukan wukuf di Arafah. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allah yubahi bi ahli Arafat malaikatas sama." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah. Allah membanggakannya kepada para malaikat, malaikat yang tinggal di langit. Wa qala, "Unzuru ila haula." Lihatlah orang-orang ini. "Haula ija'uni." Orang-orang ini datang kepadaku dalam keadaan sya'itan ghabiran, dalam keadaan rambut mereka beracak-acakan, penuh dengan debu. Dalam riwayat yang lain, "Ishhadu anni qad ghafartu lahum." Persaksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni mereka. Ibadallah, hari Arafah merupakan hari pembebasan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah akan mendekat. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah yadnu wa yubahi bi ahli al-Arafah al-malaika." Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah turun dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di sisi para malaikat. "Wa ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada suatu hari yang lebih banyak di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari api neraka dari hari Arafah. Kata ulama, hadis ini umum mencakup orang-orang yang wukuf di Arafah maupun orang-orang yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Mereka akan mendapatkan keutamaan ini, yaitu pembebasan dari api neraka. Na'am ibadallah, hari Arafah merupakan hari yang utama untuk berdoa dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Afdalu du'a du'a yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. "Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Hadis ini juga penunjukannya umum. Keutamaan doa yang disebutkan dalam hadis ini meliputi orang-orang yang wukuf di Arafah dan juga orang-orang yang tidak sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Demikian pula zikir yang disebutkan di dalam hadis tersebut yang di dalamnya terkandung kalimat tauhid tidak khusus diucapkan oleh orang-orang yang wukuf di Arafah. Bahkan kita yang berada di luar Arafah juga sepantasnya untuk memperbanyak zikir ini di hari yang agung ini. Na'am ibadallah, jangan sampai kita melalaikan waktu yang utama ini, yaitu hari Arafah, untuk memperbanyak doa dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita juga tidak terhalangi mendapatkan keutamaan dari hari yang agung ini. Ibadallah, hari Arafah merupakan hari yang disunnahkan bagi kita untuk berpuasa, di mana puasa pada hari Arafah akan mengampuni atau merupakan sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita 2 tahun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inni ahtasibu an yukaffirallahu as-sanata al-madiyah wal mustaqbalah. Aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Na'am ibadallah, maka hendaknya kita semua bersemangat untuk mendapatkan keutamaan yang besar ini. Selama setahun berlalu di antara kita, mungkin banyak yang terlalaikan, jatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, lalai, sehingga tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keutamaan berpuasa pada hari Arafah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minal muslimin wa an yaktuba lana al-maghfirata wal rahmata wal idkha minal nar innahu sami'un mujib. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu amma ba'd. Fattaqullaha ibadallah wa ati'uhu wa akthiru fi hadhihi al-ayyam min dhikrihi wa takbirihi fa inna dhikra min afdalil amal. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa la dhikrullahi akbar, wa qala Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu wa qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ma syai'un anja min adzabillahi min dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan lakukanlah ketaatan-ketaatan kepadanya serta perbanyaklah melakukan zikir di hari-hari ini, memperbanyak zikir dan bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya ibadah zikir termasuk di antara ibadah yang paling utama. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wala dzikrullahi akbar, dan Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih besar yang bisa menyelamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala daripada zikir kepadanya. Ayuhal muslimun, Idul Adha merupakan Id atau hari raya kaum muslimin yang paling besar, disebabkan karena dilaksanakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang telah kita dengar. 10 hari pertama ini merupakan 10 hari yang paling utama selama setahun, dan juga disebabkan karena banyak dari syiar-syiar Islam yang dilaksanakan di dalamnya serta disyariatkan bagi kaum muslimin untuk melakukan ibadah kurban. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan Idul Adha, dan itu merupakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini. Nabi alaihi salatu wassalam berkurban dengan 2 kibas. Wa ra'aituhu wadi'an qadamaihi ala suhafihima wa samma wa kabbar dhabahahu ma biyadihi. Dan kata Anas radhiyallahu anhu, aku melihat Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan kakinya di batang leher sembelihannya, kemudian beliau membaca bismillah dan bertakbir, beliau menyembelih sembelihannya dengan tangannya sendiri. Naam ibadallah, dianjurkan bagi kita untuk menyembelih hewan kurban kita, menyembelihnya sendiri, dan itu utama daripada kita mewakilkannya kepada orang lain. Selama kita tidak memiliki uzur, maka yang paling utama adalah kita menyembelihnya sendiri. Ibadallah, keutamaan kurban sangatlah besar, sampai-sampai di antara ulama ada yang menyebutkan bahwasanya hukumnya adalah wajib, meskipun yang benar dalam permasalahan ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Hukumnya makruh bagi orang yang mampu berkurban kemudian dia tinggalkan. Bahkan ashabu hadzal qaul, sebagian besar para ulama yang berpendapat mustahab, mengatakan jika penduduk suatu negeri seluruhnya meninggalkan berkurban, maka mereka diperangi. Dikarenakan ini adalah salah satu di antara syiar-syiar Islam yang agung, yang harus kita agungkan. Wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa aqimish shalah.